ما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيُّهَا النَّاسِ مَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي وَأَخْوَاتِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Yang pertama, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, فَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Maka tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali datangnya dari sisi Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita supaya menjadi orang-orang yang syakirin, menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya dengan syukur yang benar. Karena syukur adalah merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 172. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian lillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian benar-benar ingin beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga yang namanya asyukru, yang namanya bersyukur ini merupakan ibadah yang agung, ibadah yang azimah, yang harus senantiasa dilakukan oleh seorang hamba. Begitu juga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang keadaan nabinya dan rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Sebagai contoh adalah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Begitu juga Nabiullah Nuh alaihi salam. Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, innahu kana abdan syakura, sebagai bentuk pujian kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah memuji Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana abdan syakura, sesungguhnya dia Nabi Nuh alaihi salam kana abdan syakura, beliau itu adalah seorang hamba yang bersyukur. Begitu juga dinyatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120 sampai 121 tentang keadaan nabinya yang mulia Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah nyatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li an'umi. Ini sifat yang dimiliki atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam, beliau itu adalah ummah yang senantiasa qanitan lillah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa, yaitu nabi yang memiliki sifat hanif, yang senantiasa memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi amalan-amalan kesyirikan. Kemudian Allah sebutkan di antara sifat yang sangat mulia, syakiran li'an umihi. Syakiran li'an umihi, Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah orang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dan nikmat yang sangat besar adalah nikmat al-Islam wal-Iman. Kemudian nikmat diberi kemudahan oleh Allah untuk talabul ilmi, yang mana hal yang seperti ini dilupakan oleh kebanyakan manusia. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan tentang a'zamu ni'matin, tentang kenikmatan Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya, ba'dal islami wal iman, setelah Islam dan iman, kenikmatan yang sangat besar adalah al-ilmu. Seorang diberi kenikmatan ilmu din, ilmu agama oleh Allah, ini kenikmatan yang sangat besar. Ilmu yang menyebabkan seorang hamba itu takut kepada Allah, karena inilah ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang bermanfaat itu yang banyak riwayatnya, tapi tidak menyebabkan dia takut kepada Allah. Karena banyak orang mendapatkan riwayat, tapi tidak menyebabkan dia takut kepada Allah. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang berilmu adalah mereka orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hai orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan hambanya adalah mereka al-ulama. Para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, ilmu yang datang dari Alkitab was sunnah. Barakallahu fikum. Inilah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya setelah Islam wal iman, talabul ilmi. Sampai al-imam Abu Abdullah Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal rahimahullah, beliau menjelaskan tentang tingginya kedudukan ilmu. Kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Al-ilmu, yang namanya ilmu, barakallahu fikum, tidak bisa ditandingi dengan amalan apapun apabila niat orang tersebut itu benar. Idza sahhat niyatuhu, apabila niatnya itu adalah benar, memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Tatkala hamba tadi di dalam mencari ilmu niatannya benar. Sehingga murid-muridnya bertanya, bagaimana seorang itu dikatakan niatnya benar di dalam mencari ilmu? Kata beliau, idza yanwa bidzalika raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Apabila meniatkan, dia memiliki niatan di dalam mencari ilmu, tujuannya adalah raf'ul jahli, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan ada pada orang lain. Ini hendaklah yang kita niatkan terkala kita talabul ilmi. Tujuan pertamanya adalah raf'ul jahli, menghilangkan kebodohan, sehingga bukan hanya sekedar ingin mengisi waktu kosong atau karena jadwal rutin kalau ahad itu untuk taklim, bukan. Tapi diantara niatan yang sangat bagus adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, menghilangkan, mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan ada pada orang lain. Mengingat keadaan manusia, tatkala dilahirkan dari perut-perut ibu kalian, Allah sebutkan la ta'lamuna syai'a. Kalian itu tidak mengerti apa-apa, alias jahil, bodoh. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi penting kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Syukur yang benar dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Syukur yang mabniyun ala khamsi qawaid. Syukur yang dibangun di atas 5 pondasi. Inilah syukur yang benar. Yang mabniyun ala khamsil qawaid, dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syukur yang benar itu adalah syukur yang dibarengi dengan khudu'u syakiri lil maskur. Tunduknya orang yang bersyukur kepada Allah. Sehingga orang yang bersyukur sebagai bentuk rasa syukur harus dibarengi dengan ketundukan kepada Allah. Inqiyadulahu bita'ah. Dibarengi dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan amalan-amalan ketaatan. Sehingga orang yang dia bersyukur harus dibarengi dengan amalan ketaatan sebagai bentuk tunduk dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang menyatakan dirinya bersyukur, ternyata barakallahu fikum, dia tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, justru bermaksiat. Maka yang seperti ini barakallahu fikum bukanlah orang-orang yang bersyukur. Kemudian yang kedua, wa hubbuhu lahu. Syukur yang benar itu adalah syukur yang dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur yang dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang benar, cinta yang membawa orang tersebut dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terbukti dengan amalan dia, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam surat Ali Imran Allah menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila seorang itu mencintai Allah, dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan hanya sekedar pengakuan. Ayat tersebut dijelaskan oleh para ulama sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Siapakah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah? itu akan terlihat dari sisi ittiba'nya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkala dia berbicara mengatakan dirinya cinta kepada Allah, tapi tidak dibarengi dengan ittiba', tidak dibarengi dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengakuan cintanya itu kadzib, dusta. Semua orang bisa mengaku dirinya cinta kepada Allah, tapi dilihat dari sisi buktinya ini, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fondasi yang ketiga, bersyukur menjadi syukur yang benar apabila dibarengi dengan i'tirafuhu bi ni'matihi. Dia berusaha mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dia mengimani kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan adalah datangnya dari Allah semata. Sehingga jangan sampai tatkala seorang mendapatkan kenikmatan, dia sandarkan kepada dirinya. Saya mendapatkan hidayah. Oh, ini karena saya rajin ngaji. Ini hanya sekedar sebab. Adapun hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Keberhasilan yang kita lakukan, yang kita capai, yang kita dapatkan, kita harus ingat, kita kembalikan semua itu adalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, syukur itu menjadi syukur yang benar apabila dibarengi dengan wasana'uhu alaihi biha. Wasana'uhu alaihi biha. Itu orang tersebut, barakallahu fikum, senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan. Sehingga harus dibarengi dengan pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru pondasi yang kelima, wa alla yasta'malaha fi ma yakrahu, dan tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam perkara yang dibenci oleh Allah, untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Tapi dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kalau kita melihat bagaimana bentuk syukur yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh bentuk syukur yang dilakukan oleh beliau senantiasa dibarengi dengan amalan-amalan salihah. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahihain, hadis yang datang dari Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qama hatta tawaramat qadamah, faqila lahu taf'alu hadha, waqad ghafarahu allahu laka ma taqadama min dhanbika wa ma ta'akhar, faqala afala akuna abdan syakura. Disebutkan di dalam hadisnya Mughirah bin Syu'bah, muttafaqun alaih. Di dalam hadisnya Mughirah bin Syu'bah, muttafaqun alaih, disebutkan bahwasanya Nabi SAW berdiri mengerjakan sholat malam sampai kedua kakinya itu bengkak. Sehingga Aisyah atau sahabat ada yang menegur. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi SAW, taf'alu hadha, engkau melakukan yang seperti ini ya Rasulullah, waqad ghafarahu allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar. Engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Apa jawaban Nabi SAW? Melakukan itu semua adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka intinya barakallahu fikum, syukur yang benar, lima pondasi ini harus ada. Yang pertama adalah tunduk kepada Allah, dibarengi dengan kecintaan, senantiasa mengingat-ingat kenikmatan yang Allah berikan, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kelima, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Qala Allah taala ya bani Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala makana minka wala ubali ya bani Adam law balaghat dhunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu laka ya bani Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anas ibn Malik ini adalah khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman." Ini disebut hadis qudsi. Ya. Ini disebut hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bana Adam, wahai anak Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka sesungguhnya engkau, ma da'autani, sesungguhnya engkau, selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampuni dosa-dosa kamu, ala makana minka, dosa-dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan saya tidak akan peduli sebanyak apa dosa tersebut. Selagi dia meminta kepada Allah ampunan, kemudian dia berharap kepada Allah, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Tentunya tatkala dibarengi dengan keikhlasan. Kemudian selanjutnya lau balagha dzunubuka ananas samai. Kalau seandainya balaghat sampai dzunubuka dosa-dosamu, ya. Kalau sampai dosa-dosamu itu setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku juga akan mengampuni kamu. Ya ibnu Adam, kemudian selanjutnya ya ibnu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Ya ibnu Adam, sesungguhnya seandainya engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi. Nih. Seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sepenuh bumi. kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, maka aku akan memberikan kepada kalian ampunan sepenuh bumi pula. Inilah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, barakallahu fikum, supaya kita menjadi orang-orang yang banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan berputus asa tatkala melakukan suatu dosa, melakukan kesalahan. Itu jangan berputus asa, melihat dosanya sudah banyak sekali, menganggap barakallahu fikum tidak mungkin diampuni lagi. Dan banyak orang yang berputus asa tatkala melakukan dosa, melakukan perbuatan maasi, menganggap bahwasanya apa yang dia kerjakan itu tidak lagi mendapatkan maghfirah. Iya, ini namanya putus asa. Sehingga sering kita dengar kalimat yang menunjukkan putus asanya orang tersebut, mengatakan, ya saya sudah terlanjur basah, sudah menjadi orang yang jelek, ya, seakan-akan tidak bisa bertobat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan seandainya seorang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni selagi hamba tadi dia mau minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu seperti itu. Sehingga janganlah menjadi orang-orang yang putus asa. Ya. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, hadal hadithu hada minal ahadisil kudusiyah allati yarwiha Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi annahu qala jalla wa ala. Hadis ini adalah hadis qudsi, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Ibnu Adam, memanggil Ibnu Adam. Siapa yang dimaksud oleh Ibnu Adam di sini? Ya ibn Adam, al-khitab li jami' ibni Adam. Al-khitab yang diajak bicara di sini adalah semua ibnu Adam, ya. Semua anak keturunannya Adam dipanggil. Innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka. Sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Berdoa di sini artinya yakni sa'altani an aghfira laka. Selagi engkau meminta kepadaku, kata Allah, an aghfira laka, supaya aku mengampuni kamu. Ya. Jadi selagi seorang hamba dia berdoa kepada Allah minta ampunan, ya, wa rajautani, dan mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah katakan ghafartu laka, aku akan ampuni kamu. Nah, ini tatkala seorang hamba dia masih mau berdoa minta ampun dan berharap maghfirah, ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka hamba tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, janganlah menjadi orang-orang yang berputus asa. Orang yang merasa sudah banyak dosanya, ya, sehingga enggak pantas lagi. Nah, jangan seperti itu, ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, selagi engkau berdoa minta ampunan kepadaku, kau mengharapkan ampunan kepadaku, Allah nyatakan ghafartu laka, aku ampuni kamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan khawatir, jangan takut tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan peduli sebanyak apapun dosa tersebut, kalau hamba tadi dia mau memohon, mau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuninya. Ya, tentunya doa permintaan yang dia lakukan pun benar, dibarengi dengan keikhlasan dan seterusnya. Karena di sana dijelaskan oleh para ulama, barakallahu fikum, ya, ada syarat-syarat diterimanya suatu tobat. Ya. Kemudian yang dimaksud maghfirah, apa yang dimaksud maghfirah? Ya. Allah mengatakan ghafartu laka, aku akan mengampuni kamu. Ya. Apa yang dimaksud dengan maghfirah? Ya. Yang dimaksud dengan maghfirah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin adalah satru dzanbi wa tazawazu anhu. Yang dimaksud dengan maghfirah adalah satru dzanbi, akan ditutupnya dosa dan dibebaskan dari dosa tersebut. Ini yang dimaksud ampunan, yang dimaksud maghfirah, ya. Barakallahu fikum. Jadi yang dimaksud maghfirah adalah satru dzanbi, ditutupnya suatu dosa dan dibebaskan dari dosa tersebut. Sehingga orang yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, maknanya adalah annallaha yashtaru dzanbaka aninnas. Allah itu menutup dosamu dari pandangan manusia, wa yatazawwaju anka, dan membebaskan dosa dari kamu, fala yu'aqibuka, Allah tidak akan mengazabmu. Ya, ini orang yang disebut orang mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan. Allah tutup dosa tersebut aninas dari pandangan manusia. Setelah itu Allah membebaskan orang tersebut dari dosa tadi, fala yu'aqibuk, tidak menghukummu. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan al-maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasanya para ulama itu telah menjelaskan kepada kita tentang syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat supaya taubat tersebut menjadi taubatan nasuha. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertobat, senantiasa meminta ampun kepada Allah. Jangan terus bertanya, saya bertobat dari dosa yang mana? Yang namanya manusia itu dosanya banyak. Bisa juga barakallahu fikum dosanya dengan sebab karena tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban-kewajiban, atau irtiqabul ma'asi, atau dia melakukan dosa bentuknya adalah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena tarkul wajibat ini juga merupakan perbuatan dosa. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'atan marrah. Di dalam hadis yang sahih rawahu Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil segenap manusia, ya ayyuhan nas tubu, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan mintalah ampun kepadanya, fa ini atubu fil yaum mi'ata marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertobat kepada Allah subhanahu wa taala dalam satu hari itu mi'ata marrah, 100 kali. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfar, meminta ampun kepada Allah sehari itu sampai 100 kali. Dalam keadaan sudah dijamin masuk ke dalam jannah, dalam keadaan sudah mendapatkan ampunan-ampunan dosa dari Allah tabaraka wa ta'ala, tapi Nabi terus istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh para ulama beberapa syurut taubat. Taubat itu akan menjadi taubat nasuha. Al-awalu syarat yang pertama, antakuna khalisatan lillahi azza wa jal. Ini syarat yang pertama. Taubat itu menjadi taubat nasuha, antakuna khalisatan lillahi azza wa jal. Hendaklah orang tersebut di dalam bertobat dia khalisatan lillah. Dia ikhlas, ya. Dia ikhlas lillah dalam mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang berat, ya. Tobat tidak sesuai dengan ikhlas, ini bukan perkara yang ringan. Sehingga kata beliau, bi an yakunal ba'itha laha hubbullahi wa ta'zimuhu wa raja'a thawabihi wal khawfi min iqabihi. Sehingga hendaklah yang menyebabkan hamba tadi bertaubat karena ada ikhlas adalah hubbullahi, karena didasari kecintaan kepada Allah. Seorang taubat kenapa bertaubat? Karena dia cinta kepada Allah. Wa ta'zimuhu, juga dalam rangka untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang bertobat itu bukan hanya sekedar meninggalkan, dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah, juga dibarengi dengan rasa ta'zim, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raja'a thawabihi, dan juga dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wal khawfu min iqabihi, juga dalam rangka karena takut hukuman-hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut taubat yang ikhlas. Sehingga taubat karena dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengharapkan pahala kepada Allah, takut kepada hukuman-hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengingatkan kepada kita, fala yuridu biha syai'an minad dunya. Maka jangan sampai seorang itu bertobat karena tujuan-tujuan dunia. Keikhlas lagi. Dia tobat karena tujuan-tujuan dunia. Barakallahu fikum, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian asani yang kedua. Syarat taubat adalah an yakuna nadiman hazanan ala ma salafa min dzanbihi wa yatamanna annahu lam yahsul minhu. Syarat yang kedua, taubat itu dikatakan taubat yang benar, taubat yang nasuha, hendaklah an yakuna nadiman. Taubat itu dibarengi dengan penyesalan. Bukan terus kebanggaan. Dulu waktu saya muda itu masya Allah, ya, merasa senang dengan kemaksiatan yang telah lampau. Bukan itu. Tapi dia barakallahu fikum, sebagai bentuk tobatnya, dia barengi tobat tersebut dengan penyesalan. Dia merasa sedih ala masalafa min dzanbihi. Dia merasa sedih terhadap perkara-perkara yang telah lewat. Min dzanbihi, dari perbuatan dosa. Sehingga sebagai bentuk penyesalannya, dia yatamanna, sampai berangan-angan anahu lam yahsul minhu, ya, dia berangan-angan seandainya dia tidak terjatuh ke dalam dosa, sebagai bentuk penyesalan, ya. Dia berangan-angan, kalau seandainya dulu saya tidak terjatuh ke dalam dosa. Inilah yang disebut taubat nasuha, dibarengi dengan penyesalan. Alama salafa minal amal, atas apa yang telah lewat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dia seharusnya apa? Merasa menyesal. Kenapa dulu saya seperti ini? Duh, kalau seandainya dulu tidak menimpa saya seperti itu, dan seterusnya. Kemudian syarat yang ketiga, an yuqli'a anil maksiyah, orang tersebut melepaskan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Iya. Ditinggalkan, sebagai bentuk tobatnya kepada Allah, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, ditinggalkan. Nah, contoh kata beliau, kanatil maksiatu bifi'lil muharramin tarakahu fil hal. Kalau kemaksiatan yang dia lakukan melakukan perbuatan yang haram, ya, kemaksiatan yang dia lakukan dia mengerjakan perbuatan yang haram, maka sebagai bentuk tobat tarakahu, ya, dia tinggalkan perbuatan maksiat tersebut. Ini kalau perbuatan maksiatnya adalah menjalankan perkara yang haram. Wa in kanatil ma'siyatu bitarki wajibin fa'alahu fil hal. Kalau kemaksiatan tersebut dia kerjakan adalah yang bentuknya adalah meninggalkan kewajiban. Ya, kemaksiatan yang dia lakukan adalah bentuknya meninggalkan kewajiban. Maka sebagai bentuk tobatnya adalah fa'alahu fil hal. Maka dia segera untuk mengamalkannya. Ya. Nah, jangan menunda-nunda. Jangan diundur-undur. Barakallahu fikum. Ini kalau kemaksiatannya adalah meninggalkan kewajiban. Segera dia menjalankan kewajiban yang dia tinggalkan. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang keempat, asyartu rabi'. Dia sebutkan an ya'zima ala alla ya'uda fil mustaqbal ilal ma'siyah. Orang tersebut memiliki keinginan yang kuat. Ala ya'uda fil mustaqbal. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Dia memang sudah bercita-cita, udahlah ini ya yang terakhir, saya tidak akan mengulanginya. Ini sebagai tanda atau syarat tobat tersebut dikatakan tobatan nafsuha. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkannya dan tidak mengulanginya fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Kemudian asartul khamisu, syarat yang kelima, ala takuna ba'da intihai waqti qubuli taubah. Hendaklah barakallahu fikum tobat tersebut tidak dilakukan setelah intihai waktu qubuli taubah, selesainya waktu diterimanya taubat. Artinya bersegera barakallahu fik, ya, untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan tobat waktu-waktu sudah ditutupnya pintu tobat. Di antaranya kapan? Tatkala matahari terbit dari arah barat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara 5 syarat taubat itu dikatakan taubatan nasuha. Sehingga 5-5-nya harus terpenuhi. Salah satunya hilang, maka taubat yang dia lakukan tidak lagi menjadi taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni selagi dia mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, janganlah menjadi hamba-hamba yang gampang atau mudah berputus asa. Nah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah menyatakan, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Inna Allah kana yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, qul ya ibadialladzina asrafu, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas, ya, la taqnatu, itu yang mereka terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, la taqnatu, dan janganlah kalian merasa putus asa min rahmatillah. Jangan terus merasa, duh, dosaku udah banyak banget, mau tobat bagaimana? Ini namanya apa? Putus asa. Allah melarang, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengampuni dosa seorang hamba sebesar apapun dosa tersebut. Yang penting hamba tadi itu jujur, benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan hanya sekedar angan-angan saja. Jadi yang sia kepengen tobat, kepengen meninggalkan kejelekan, tapi tidak bersegera. Itu namanya cuman angan-angan. Barakallahu fikum. Sehingga nasihat yang sangat bagus dari Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kepada kita semua, perintah untuk segera bertaubat. Ya, kata beliau, at-taubatu wajibatun alal fawri la yajuzu ta'khiruha wala taswifu biha. Bahwasanya bertobat itu adalah wajib bagi orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa, itu wajib untuk bertobat. Dan kata beliau, la yajuzu ta'khiruha, dan tidak diperbolehkan seorang itu mengakhir-akhirkan tobat. Wala taswifu biha, dan jangan taswif. Taswif itu menunda-nunda. Nantilah tobatnya nekwis ngumpul ya. Nanti aja tobatnya sekalian ya. Sekaranglah tobatnya paling nanti diulang lagi. Ini namanya taswif. Maka kata beliau, yang wajib adalah seorang untuk segera bertobat dan tidak boleh mengakhirkan atau menunda-nunda. Ya, seperti pembahasan yang telah kita bahas kemarin, ya, kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Sehingga Ibnu Umar mengatakan, segeralah, khud min sihatika limaradhika wa min hayatika limautik. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi waktu sakitmu, dan gunakan waktu hidupmu untuk persiapan kematianmu. Sehingga barakallahu fikum, janganlah menunda-nunda ya. Jangan menunda-nunda taubat. Barakallahu fikum. Kenapa demikian ya. Kenapa kita tidak boleh menunda-nunda taubat atau mengakhir-akhirkan taubat? Kata beliau, li'anallah amara biya wa rasuluhu. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga Rasulnya telah memerintahkan supaya seorang hamba itu bersegera untuk bertobat dan jangan menunda-nunda. Wal mubadaratu, dan bermudabarah, bermubadarah, bersegera untuk bertobat. Li'annal abdala yadri madza yakhsulullahu bitakhir. Kenapa kita diperintahkan untuk bersegera? Karena seorang hamba itu tidak ngerti ya, sampai kapan tatkala dia mengakhirkan taubatnya, menunda taubatnya. Bisa jadi seorang hamba tatkala dia menunda-nunda taubatnya, akhirnya dia merasa berat untuk bertobat, sehingga dia fala yastati'u taubah. Dia tidak mampu lagi untuk bertobat. Atau dia segera ya ketemu dengan al-maut, kematian, sehingga dia tidak bisa lagi untuk bertaubat. Ini alasannya. Yang kedua, wali anal israra alal ma'asyati yujibu kiswatal qalbi wa bu'dahu anillahi azza wa jal wa da'fal imanahu. Perhatikan di sini. Karena orang-orang yang menunda-nunda taubatnya atau mengundur-undur taubatnya, maka secara otomatis dia israru alal maksiat, dia terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Ini orang yang menunda ya. Berarti dia sama saja terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Maka yang demikian, perbuatan maksiat itu akan menyebabkan hati itu keras dan semakin jauhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin lemahnya iman seorang. Nah, oleh karena itu diperintahkan untuk segera bertobat. Karena kalau dia terus menerus di atas kemaksiatan, yang pertama hati itu menjadi apa? Keras. Yang kedua, semakin jauh dari rahmat Allah. Yang berikutnya, iman pun semakin lemah. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Fa innal imana yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil isyan. Karena yang namanya iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga barakallahu fikum, hati-hati, jangan menunda untuk bertobat. Kalau sudah salah ya sudah, jangan nantilah sebulan lagi, nunggu ini, nunggu itu, ya. Betapa banyak terkadang manusia seperti itu. Udah tahu salah, ya tapi nantilah, nunggu waktu yang pas, ya. Alasannya seperti itu, padahal untuk menunda. Maka dikhawatirkan kalau dia terus-menerus di atas kemaksiatan, sehingga menghasilkan hati itu semakin keras, ya. Kalau sudah hatinya keras, sehingga semakin berat untuk bertobat. Bahkan wa na'udzubillah, apalagi kalau setelah itu tinggal menganggap perkara yang baik, yang jelek itu menjadi baik, ya, atau yang baik dianggap perkara yang jelek. Barakallahu fikum. Selanjutnya, kata beliau, beliau menyebutkan, ya ibn Adam, inna kalau ataitani bikurabil ardi khotoya, wahai ibn Adam, sesungguhnya engkau seandainya mendatangiku, bertemu denganku, bikurabil ardi khotoya, ya, hampir membawa dosa hampir sepenuh bumi, ya. Kata Allah, wahai hambaku, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, sumalaki tani, kemudian engkau berjumpa denganku, la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau berjumpa denganku, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Artinya hamba tersebut ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah. Maka orang yang seperti ini walaupun dosanya sangat banyak, akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat hamba tersebut adalah ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka hamba tadi yang dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa yang sangat banyak, digambarkan dosa tersebut hampir memenuhi bumi. Ya. Hampir memenuhi bumi. Tapi dengan catatan dia la tusyrik bi syai'an, tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabi maghfiratan, maka akan saya datangkan yang semisalnya sebagai bentuk ampunan. Sehingga kata beliau, wa hadza yadullu ala fadilatil ikhlasi, ini menunjukkan tentang keutamaan seorang yang ikhlas di dalam beribadah, mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan. Wa annahu sababun li maghfirati dzunub, karena yang demikian itu sebagai sebab Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Ini diantara barakallahu fikum keutamaan yang ada pada tauhid, memurnikan Allah dan menjauhkan diri dari perkara-perkara syirkiyat, akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, para nabi dan para rasul senantiasa di dalam dakwahnya menyeru dan memperhatikan tauhid, bukan terus meninggalkan perkara yang penting ini. Kemudian selanjutnya kata beliau, fi hadzal haditsi minal fawaid, di dalam hadis ini terdapat beberapa faidah-faidah. Dari dalam hadis ini ada beberapa faidah-faidah. Faidah yang pertama, anal insana mahmada Allah bi ayyi syai'in wa rajallaha bi ayyi syai'in illa ghafara lahu. Faedah yang pertama, bahwasanya manusia selagi dia mau berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, berdoa supaya diampuni dosanya, berharap supaya mendapatkan pahala, ya, fi ayyi syai'in, dalam masalah apapun kecuali Allah akan mengampuni hamba tersebut. Yang penting dia mau meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan eman-eman, karena doa itu merupakan ibadah. Ya. Doa merupakan ibadah, sehingga jangan eman-eman untuk berdoa. Walaupun perkara yang sangat kecil, jangan malu untuk mengadu, meminta kepada Allah. Ya. Walaupun perkaranya kelihatannya sepele. Ya. Kehabisan pulsa, sebagai contoh. Berdoa, ya Allah, mudahkanlah supaya isi lagi pulsaku, ya. diberi kemudahan. Jangan malu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Para ulama mencontohkan demikian. Ya. Bahkan dalam keadaan perkara yang sangat ringan, disebutkan tatkala sandal jepitnya itu putus, ya. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang jelas itu ibadah. Sehingga kita akan mendapatkan pahala, ya. Mendapatkan pahala. Allah menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini yang kita harapkan. Ya. Ini yang kita harapkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Walaupun kelihatannya sepele, tapi kalau kita benar-benar ikhlas akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, bayanu si'ati fadlillahi azza wa jal. Penjelasan tentang luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Penjelasan tentang luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga, ana dzunuba wa in 'azamat idza astaghfara al-insanu rabbahu minha ghafarahallahu lahu. Bahwasanya dosa-dosa walaupun sangat besar, apabila dia istighfar kepada Allah, hamba tersebut beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Yang penting kepada diri kita, mau enggak kita istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Ya. Jangan terus sombong. Ya. Allah menyebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong untuk berdoa atau beribadah kepadaku, karena doa merupakan jenis ibadah, Allah nyatakan sayadkhuluna jahannama dakhirin. Akan kami masukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan rendah. Barakallahu fikum. Faedah yang keempat, fadilatul ikhlasi wa anahu sababun di maghfirati dhunub. Keutamaan ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan membersihkan dari amalan-amalan kesyirikan. Bahwasanya merupakan sebab untuk mendapatkan maghfirah, sebab seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud ikhlas di sini, barakallahu fikum, adalah tasfiyatul amal. An syawa'i bisyirki, membersihkan suatu amalan dari kotoran-kotoran kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Ya. Tasfiyatul amal, an syawa'i bisyirki, membersihkan amalan dari kotoran-kotoran kesyirikan, bisalihin niyah, dengan niatan yang baik. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Nah, keutamaan ikhlas, bahwasanya ikhlas merupakan sebab seorang hamba mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa, Allah menyebutkan ayat yang ke-48. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan inna allaha la yaghfiru ayyushraqa bihi wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraqa bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa yang sangat banyak, tapi dia memiliki keutamaan jauh dari kesyirikan, maka dia akan mendapatkan maghfirah. Maka dari sini barakallahu fikum, pentingnya tauhid. Oleh karena itu, para nabi dan para rasul di dalam dakwahnya senantiasa mendahulukan permasalahan tauhid. Ya, tidak meremehkan, tidak dianggap enteng. Ya. Sehingga barakallahu fikum, seorang ahlus sunnah, seorang salafi, dia pun harus memiliki, benar-benar memiliki perhatian kepada permasalahan tauhid. Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala beliau menyebutkan, di antara sebab munharif, seorang itu menyimpang dari siratul mustaqim. Apa di antara sebabnya? Kata beliau, di antara sebabnya adalah al-jahlu an aqidati sahihah. Sebab seorang itu menyimpang dari siratul mustaqim, sebabnya adalah mereka jahil terhadap akidah yang benar. Apa yang menyebabkan jahil? Imma ya, al-i'radu an ta'alumiha, bisa juga sebabnya adalah orang tersebut berbaling dari mempelajarinya. Aqilatul ihtimam, kurang perhatian kepada masalah akidah, kepada masalah tauhid. Ya. Dia kurang perhatian. Dianggapnya pelajaran yang biasalah. Ya, sehingga dia qilatul ihtimam, kurang perhatian. Dan benar apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, kalau kita memperhatikan kelompok-kelompok yang munharif, kelompok-kelompok yang menyimpang, barakallahu fikum, mereka enggak perhatian kepada tauhid. Enggak perhatian. Hizbut Tahrir, mereka enggak pernah perhatian kepada tauhid. Bahkan terkadang yang dianggap tokoh ditanya di mana Allah, bingung. Ada yang mengatakan ya di mana-mana, ada yang mengatakan di sorga dan seterusnya. Ya, padahal sudah ditokohkan. Inilah kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka tidak perhatian kepada tauhid. Semuanya. Ikhwanul muslimin pun seperti itu. Jamaah-jamaah yang ada. Yang dipikirkan bagaimana membuat khalifah yang islamiyah. Padahal yang namanya membangun khalifah islamiyah. Ya, itu harus didasari dengan tauhid yang kokoh. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabatnya, menggembleng para sahabatnya supaya mereka menjadi ahlu tauhid 15 tahun. Setelah itu tidak ditinggalkan, terus setiap harinya digembleng dengan tauhid, bahkan sampai mau meninggal dunia pun masih diingatkan. Ya, dari bahaya-bahaya kesyirikan. Nah, inilah yang menyebabkan mereka menyimpang. Mereka tidak perhatian terhadap apa? Akidah yang sahihah, tidak perhatian kepada tauhid. Bahkan kalau mau membahas tauhid itu takut. Wah, ini nanti akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Ini akan menimbulkan manusia lari dari kami, ya. Sehingga kalau barakallahu fikum membuka pelajaran atau membuka majelis-majelis taklim yang sifatnya umum-umum, ya. Ya, tidak mau membuka, sudah kita akan membuka pelajaran Qawaidul Arba, pondasi-pondasi mengenal kesyirikan dan tauhid. Ya, tidak mau. Yang umum-umum sajalah. Ya, inilah orang yang menyimpang dari siratul mustaqim. Di antara sebabnya adalah karena tidaknya perhatian kepada akidah yang sahihah. Wallahu a'lamu bisawab. Maka dari sini kita telah selesai membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.